Boleh samakan daging kuda yang sudah jinak, yang sudah dijadikan kendaraan. Boleh. Seluruh jenis kuda diperbolehkan, termasuk kuda zebra yang disebut himar wahsyi. Kuda zebra itu dari jenis keledai, bahasa Arabnya keledai liar, himar wahsyi. Diperbolehkan kuda, diperbolehkan. Yang dilarang dimakan adalah al-himar al-ahli, keledai jinak, keledai yang biasa dijadikan sebagai kendaraan, lebih kecil dari kuda. Adapun kuda diperbolehkan.